بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Di dalam dakwah faktor kesabaran menunjukkan ataupun menjadi sesuatu yang sangat penting. Sabar di dalam menghadapi berbagai keadaan adalah merupakan sikap perilaku yang sangat terpuji dan sudah menjadi ketetapan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji setiap diri hamba untuk sejauh mana memiliki sikap sabar tersebut. Dan ujian demi ujian merupakan pembuktian sampai sejauh mana kejujuran iman yang ada pada diri seseorang. Ujian demi ujian itu pun untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat kesabaran yang ada pada diri seorang hamba dalam menghadapi situasi kondisi yang ada, sehingga sikap sabar itu merupakan sikap yang sangat penting dimiliki oleh seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan ujian demi ujian. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan imtihan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dan berkurangnya harta ataupun jiwa. Kemudian di penggal akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa basyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya bahwasannya seorang hamba yang sabar menghadapi berbagai ujian yang Allah sebutkan bentuk-bentuk ujian itu, ya, dalam bentuk rasa takut, ya, hilangnya rasa aman, ya, mau keluar rumah takut nanti ada yang mencuri, mau pergi jauh takut, ya, berbagai ketakutan menghantui. Dan itu merupakan bentuk ujian. Atau ujian itu dalam bentuk rasa lapar, ya, tidak mudah untuk mendapatkan pangan, tidak mudah untuk mendapatkan makanan. Itu merupakan bentuk ujian. Termasuk bentuk ujian berkurangnya harta. Setiap usaha selalu kandas, bangun lagi, punya modal, usaha lagi, kandas lagi, ya, rugi terus, beruntun, ujian. Atau bahkan mungkin kehilangan jiwa. Orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian. Tapi semua ujian itu bagi seorang yang beriman, ia merupakan satu bentuk, ya, satu bentuk peristiwa-peristiwa yang akan mengangkat derajat dirinya. Manakala ia mampu melalui ujian-ujian tersebut dengan baik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabashiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan kesabaran ini tentu harus benar-benar ada pada diri kita. Sabar dalam menghadapi berbagai permasalahan. Bisa kita diuji dari anak kita, bisa ujian itu datang dari istri kita, atau istri mendapatkan ujian dari suaminya, dan seterusnya. Ya. Ujian bisa datang dari tetangga, ya, orang lain, orang-orang di sekitar kita. Ini merupakan bentuk ujian-ujian yang harus, ya, perlahan secara pasti, perlahan tapi pasti, setiap manusia akan menghadapi ujiannya masing-masing. Karenanya Islam memberikan bimbingan, ya, agar kita, ya, senantiasa bersemangat, agar senantiasa tidak mudah patah arang, tidak mudah putus asa ketika menghadapi ujian-ujian tersebut. Jangan sampai kemudian dengan sebab adanya ujian-ujian tersebut kita justru menjadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menimpakan ujian kepada seorang hamba kecuali hamba itu mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak sekali-kali menimpakan beban sesuatu yang akan menjadi beban yang beban itu tidak mampu untuk hambanya. Nah, karenanya kita harus terus optimis menghadapi berbagai macam kendala, berbagai macam ujian. Lebih dari itu kita jangan kemudian emosional menghadapi ujian-ujian itu, karena di antara ujian adalah bagaimana supaya kita ini mampu mengendalikan diri. Di antara adanya ujian itu adalah bagaimana kita memiliki sikap dewasa menghadapi ujian itu. Di antara ujian itu adalah bagaimana sikap kita mampu mengendalikan diri, tidak kemudian emosi. Jangan sampai kemudian ada sesuatu ujian kemudian kita justru merespon dengan sikap-sikap penuh emosional. Sehingga apa? Sehingga permasalahan yang semestinya sederhana bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, tapi kemudian semakin rumit. Kenapa? Karena sikap-sikap kita, tindakan-tindakan kita yang tidak mendukung untuk terjadinya penyelesaian masalah tersebut. Ini hendaknya perlu perhatian dari kita, karena di antara bentuk ujian kesabaran kita adalah bagaimana supaya kita bisa dengan tenang menghadapi berbagai ujian tersebut. Ketenangan kita, kedewasaan kita, kestabilan emosi kita, kedewasaan berpikir kita, sikap ta'ani, tidak tergesa-gesa di dalam memberikan keputusan, itu adalah bahagian-bahagian dari faktor-faktor yang akan muncul ketika ujian itu ada. Ketika seseorang diuji dengan satu masalah, kemudian ia bisa bersikap ta'ani, tenang. Kemudian ia bisa mengendalikan diri, tidak emosi. Kemudian ia bisa berpikir secara dewasa menghadapi masalah ini. Tidak kekanak-kanakan. Tidak gerusa-gerusu, istijjal, tergesa-gesa. Ini bentuk-bentuk sifat-sifat yang akan muncul ketika permasalahan itu ada. Disitulah sebetulnya kita tengah menghadapi ujian. Kadang ada orang yang baru menghadapi masalah saja kemudian udah langsung gak mau menghadapinya. Kadang ada orang yang muncul masalah kemudian ia menarik diri, lari dari masalah itu. Wah, saya tinggal di sini sepertinya tidak diterima ini, saya pindah saja ke daerah lain. Di daerah lain juga begitu, ada orang yang tidak cocok dengan dia, sini begini, pindah lagi. Akhirnya ia seharusnya menghadapi masalah, tapi dia lari dari masalah. Apakah dengan di tempat baru itu kemudian ia tidak akan menghadapi masalah? Akan ada masalah. Cuma permasalahannya bagaimana kita menghadapi masalah itu, bagaimana kita menangani masalah itu. Jangan kira kalau kita pindah ke tempat lain nanti di sana tidak ada masalah. Ya. Jangan kita berpikir kemudian ya, lari dari masalah. Dihadapi saja masalah itu. Manakala masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan baik-baik, itu yang terbaik. Ya. Ujian demi ujian itu akan terus ada. Ya. Sehingga kita sebagai orang yang benar-benar ya, berpegang kepada ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam, dan Islam itu sendiri sudah sedemikian banyak memberikan ya, pedoman-pedoman kepada kita ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu hal yang sangat tinggi nilainya bagi orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu menunjukkan tingkat keutamaan dari orang yang bersabar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajaba li amril mu'min, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sungguh menakjubkan, ya, ajaban yaitu menakjubkan, ya, li amril mu'min, untuk urusannya, perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya perkara urusan yang ada pada diri seorang mukmin itu semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa diperoleh oleh orang kecuali oleh seseorang, kecuali oleh seorang mukmin. Tidak bisa dicapai oleh orang lain kecuali hanya orang mukmin yang bisa mencapainya. Apa itu urusan tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabat husarra usyakara. Seorang mukmin itu manakala ia mendapatkan syarra, mendapatkan kesenangan, syakara, maka seorang mukmin itu akan bersyukur. Fakana khairan lahu, maka sikap syukurnya ini memberikan kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan apabila seorang mukmin itu tertimpa sesuatu yang mudarat bagi dirinya, sesuatu yang membahayakan dirinya, mendapatkan ujian, musibah, sabara, seorang mukmin akan menghadapinya dengan sabar. Fakana khairan lahu, maka sikap sabarnya ini akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam keadaan bagaimanapun seorang mukmin itu akan senantiasa memperoleh kebaikan. Diberi kesenangan, mendapatkan nikmat kesenangan akan baik. Karena nikmat kesenangan itu akan ia gunakan, akan disalurkan di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. kesenangan yang sebagai bentuk limpahan nikmat itu tidak akan disalahgunakan. Ia akan gunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur dia atas kenikmatan yang ia peroleh. Maka mewujudkan nikmat di jalan Allah, menyalurkan limpahan-limpahan nikmat yang telah ia dapatkan, limpahan-limpahan rezeki yang ia dapatkan, ia salurkan di jalan Allah sebagai wujud rasa syukurnya. Demikian juga sebaliknya, ketika seorang mukmin ditimpa dengan kesulitan-kesulitan, maka tidak lantas kemudian kesulitan-kesulitan itu menjadikan ia bersikap menjauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dengan kesulitan-kesulitan yang menimpanya, ia bersabar, sikap sabarnya itu menjadikan dirinya jadi orang baik. Jadi apapun yang terjadi pada diri seorang mukmin, baik mendapat kesenangan atau tidak mendapat kesenangan, bagi seorang mukmin semuanya baik. Manakala ia menyikapi keadaan-keadaan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kesenangan dia bersyukur, sikap syukurnya baik bagi dirinya, akan membawa kebaikan bagi dirinya. Ditimpa sesuatu yang menyakitkan, ditimpa sesuatu yang menyedihkan bagi dirinya, ia bersabar, sikap sabarnya itu akan menjadikan dirinya baik. Sikap sabarnya itu akan menjadikan dirinya dapat pahala, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun keadaannya bagi seorang mukmin, semuanya akan menjadikan dirinya baik. Bersikap syukur dapat pahala, baik. Bersikap sabar dapat pahala, jadi baik. Tidak ada perkara yang tidak baik bagi seorang mukmin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Yang demikian ini tidak akan bisa diperoleh oleh seseorang kecuali hanya seorang mukmin yang mendapatkannya. Karena seorang mukmin dia tidak akan menggunakan nikmat itu di luar batas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang mukmin tidak akan bersikap di luar syariat ketika ada musibah menimpa dirinya. Semuanya terukur. Semuanya terukur. Dapat nikmat terukur dengan syukur. Dapat musibah terukur dengan sabar. Semuanya terkendali. Itulah kehebatan. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban. Hebat sekali. Menakjubkan sekali. Urusan bagi seorang muslim. Ini yang menjadikan Nabi menyebutkan hebat bagi seorang mukmin ketika ia menghadapi berbagai masalah. Sehingga syahid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yaitu adanya sikap sabar ketika berbagai kendali, berbagai halangan itu datang menimpa kepada seorang mukmin. Karenanya penting bagi seorang mukmin untuk senantiasa berupaya melatih diri menjadi orang-orang yang penyabar. Menjadi orang-orang yang penyabar. Dan para salaf dulu ketika mereka akan berpisah, senantiasa berwasiat, di antara wasiatnya untuk menetapi kesabaran. Karena yang dibacakan oleh para salaf dulu ketika akan berpisah, yaitu membacakan ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi ya, tidak beruntung kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat, berpesan ya, untuk menetapi al-haq, kebenaran, dan untuk menetapi kesabaran ya, untuk bersabar. Ini adalah bentuk-bentuk upaya untuk saling mengingatkan bagaimana sedemikian pentingnya ya, sikap sabar tersebut. Ya, perjuangan dakwah tentu sangat berat. Ya, tidak akan bisa dipikul ya, ketika seseorang tidak memiliki sikap sabar. Tidak akan bisa dipikul dakwah ini kecuali oleh orang-orang yang memiliki keikhlasan, memiliki semangat untuk beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kesungguhan, dan diantaranya memiliki kesabaran. Karena begitu besar ya, tantangan demi tantangan yang akan dihadapi. Kita merujuk saja kepada apa yang sudah dilalui oleh para anbiya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menghadapi kaumnya. Bagaimana Nabi Shu'aib alaihissalatu wassalam menghadapi kaumnya. Bagaimana Nabi Saleh alaihissalatu wassalam menghadapi kaumnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghadapi kaumnya. Bagaimana Nabi Musa. Dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah para nabi itu ya. Adakah para nabi tersebut kemudian tidak diuji? Ya. Pasti diuji. Dan kita membaca dari kalamullah, mereka adalah orang-orang yang sukses menghadapi ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kaumnya, dengan masyarakat Mekah ya, yang sedemikian ya, masyarakat musyrikin Mekah yang sedemikian brutal ya, yang sedemikian ya, sesat ya, akidahnya ya, masih melakukan penyembahan terhadap berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ancaman ya, bunuh ya, buang, diusir ya, atau mendapatkan boikot, pemboikotan, dan semua itu ya, dihadapi dengan penuh kesabaran ya, dakwah ke kota Taif dicela, dicaci maki, dilempari ya. Berbagai bentuk ujian ya, di jalan dakwah ini terus ada. Maka beruntunglah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut ya. Seorang istri diuji ya, akan diuji dengan kesibukan-kesibukan suaminya yang bergerak di dalam dakwah ya, sering meninggalkan rumah ya, sering meninggalkan anak istri. Seorang istri akan mendapatkan ujian itu, yang semestinya bisa bercengkrama dengan segenap anggota keluarga, dengan suami, anak-anak, Tapi karena suami punya tugas dakwah, apa hendak dikata? Memang itulah ujian. Sampai sejauh mana sang istri bisa menerima kenyataan itu? Sampai sejauh mana sang istri bisa bersabar ya, menghadapi tugas-tugas yang terpikul di pundak suaminya? Ya. Demikian ya, tugas dakwah. Dan sebagai seorang istri harus menyokong, membantu, menguatkan ya, agar suami bisa ya, bersabar pula menghadapi tugas-tugas dakwah ya. Jangan kemudian sang istri memperberat suami ya. Ya. Jangan kemudian sang istri ya, menjadikan suami tidak fokus ya, karena senantiasa ya, mendapatkan ya, keluhan-keluhan. Boleh mengeluh, tetapi ada saatnya ya, disampaikan pada saat yang tepat. Nah, ini ujian. Ya, kalau kita melihat hanya dalam sekup rumah ya, belum nanti menghadapi ujian dari masyarakat ya, dari berbagai komponen elemen yang ada di masyarakat ya. Nah, maka bersabarlah karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi anugerah kesabaran tersebut. Dan pahala orang yang bersabar tentu sangat besar ya, dan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.